Kau hadirkan kembali harapanku yang pernah hilang. Seakan kini ku terjaga dari tidurku yang panjang. Mata hatiku yang menggugah hasrat jiwaku, tulusnya cintamu, oh kasih, menghapus keraguan yang ada. Yang ada